dan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih kita melanjut di bacaan kitab dari Solihin pada bab Al-Iktisab fi Ta'at, bab sifat pertengahan dalam menjalankan taatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-7 dalam bab ini. An Abi Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dari Abu Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qal kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawati, berulang-ulang salat. Fakanat salatuhu qasdan, adalah salatnya beliau itu sedang-sedang. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya beliau juga sedang. Qauluhu qasdan ay baina tuli wal qisar, kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya qasdan, pertengahan di sini adalah antara panjang dan juga pendek. Dan ini pertengahan. Tidak juga terlalu panjang sampai orang bosan dan kelelahan. Salatnya, khutbahnya, ya, tidak juga terlalu pendek sampai menghilangkan ruh dari ibadah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan adh-dhahir annahu yuridul jum'ata, yang nampak yang dimaksud di sini adalah salat Jumat. Karena di situ ada apa? Salat dan khutbah. Salatuhu qasdan wal khutbatuhu qasdan. Ya. Yang mana sholatnya tidak terlalu cepat sampai apa? Cacat, terkurangi pahalanya karena terlalu cepat atau hilang ruh ibadahnya. Tidak juga terlalu berat, tidak terlalu panjang sholatnya atau khutbahnya sampai bikin bosan, memberatkan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, kata Syekh rahimahullah, inna tula salati rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda dalamnya ilmu seorang imam atau khatib. Ya. Ya, karena sekarang kadang kita mendapati sholatnya pendek sekali, khotbahnya yang panjang sekali. Khotbah Jumat sampai 1 jam. Atau 40 menit. Padahal di sana jamaah ada yang mau kerja, masuk kerja lagi, masuk kantor lagi. Ya, ada juga yang mau beraktivitas kembali, berjualan. Sehingga ketika khotbahnya terlalu panjang, akhirnya membosankan dan membuat capek. Subhanallah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang dianjurkan adalah khotbahnya pertengahan. Ya, jangan terlalu panjang sampai membuat capek, atau terlalu pendek sampai akhirnya orang gak bisa ngambil faedah. Terlalu ringkas sampai orang gak bisa mendapatkan siraman rohani dalam khutbah Jumat. Ya, demikian juga sholat. Jangan terlalu panjang sampai membosankan atau sampai memberatkan. Jangan juga terlalu pendek sampai tidak merasakan lezatnya ibadah. Jadi ibadahnya yang pertengahan. Mana yang paling bermaslahat untuk hati, maka itu jalankan. Taib ya. Kemudian hadis yang ke-8. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdillah yang Allah telah meridainya. Qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Mempersaudarakan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman al-Farisi dan Abu Darda. Baik ya. Jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mempersaudarakan dua orang sahabat antara kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke kota Madinah dengan kaum Ansor yang memang menolong orang-orang muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah. Dipersaudarakan. Ya. Dalam keadaan apa? Ini sudah berlangsung dari sejak zaman hijrah. Sudah mulai hijrah, Rasulullah mengsaudarakan. Yang ini disaudarakan dengan ini, yang ini dengan ini. Dipersaudarakan. Baik ya. Sampai-sampai apa? Persaudaraannya mereka ini begitu kuat. Ya, kata Syekh Muslimin rahimahullah, hatta innahum kanu yatawarasun bihadza al-aqd. Sampai dulu mereka ini saling mewarisi karena sudah jadi saudara. Ya, ini diantara indahnya ukhuwah di awal-awal Islam. Ketika kaum muhajirin meninggalkan Mekah, ditinggal hartanya, rumahnya, kebunnya, semua. Kadang baju di badan, perbekalan sekedarnya, sampai di Madinah gak punya rumah, gak punya tempat singgah, gak punya tempat tinggal. Tapi kemudian dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Ya, dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Baik ya. Nah, di sini barakallahu fikum, Salman dalam keadaan apa? Dipersaudarakan dengan Abu Darda, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, nanti yang lain dipersaudarakan dengan siapa lagi? Begitu berpasang-pasangan. Sampai mereka saling mewarisi. Saking kuatnya persaudaraannya. Ya, hatta anzalallahu azza wa jalla, sampai Allah menurunkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ya, dan orang-orang yang punya hubungan rahim, kerabat yang punya hubungan rahim itu lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya yang enggak punya hubungan rahim ditetapkan di kitabullah. Ya, Jadi ketika sudah turun ayat ini, yang jadi ahli waris itu yang punya hubungan rahim saja. Ya, persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sudah tidak lagi saling mewarisi. Tapi ya, jadi kembali ke sini, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, karena sebagai saudara kadang saling mengunjungi. Ya, saling menziarahi. Ya. Kata Abu Ja'far radhiyallahu anhu, fazara Salmanu Abu Darda. Pada satu hari Salman mengunjungi Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Faro'a Umma Darda'i mutabadzilatan. Kemudian Salman melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, itu mutabadzilatan. Dalam keadaan apa? Acak-acakan. Baik ya. Dalam keadaan apa? Tidak ada pakaian atau tidak mengenakan pakaian yang bagus seperti wanita-wanita yang sudah bersuami. Ayat ini atau kisah ini turun ketika belum turun ayat hijab. Ya, ketika belum turun ayat hijab. Sehingga ketika terlihat, loh ini, ya, istrinya saudara saya kok begini penampilannya? Tidak berdandan, tidak rapi, ya, untuk suaminya. Ya, jadi ayat kisah ini ketika belum turun ayat hijab. Wailah ketika sudah turun ayat hijab, istrinya saudara, ya, atau istilahnya apa? Ipar ya. Ya, itu tidak, bukan termasuk mahram dan tidak boleh dibuka hijab. Ya, ada sebagian orang, akhuzauj, ya, namanya alhamu. Kalian sudah belajar di al-asmaul khamsah, di apa? Pelajaran nahu. Alhamu ketika Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wadukhul 'alan nisa, hati-hati kalian masuk kepada wanita yang bukan mahram. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita alhamu? Ara'aita alhama? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudaranya suami? Ya, bisa enggak saudaranya suami ketemu dengan apa? Ya, istrinya istrinya saudaranya tadi. Ya, kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. Ya, yang namanya ipar itu adalah kematian. Sampai dikatakan alhamu al-maut. Ya, saudaranya suami itu bisa menyebabkan kematian. Maksudnya, kalau sampai bermudah-mudahan antara seorang wanita dengan saudaranya suaminya, kakaknya suaminya yang laki-laki, adiknya suaminya yang laki-laki, akhirnya menimbulkan fitnah sampai berzina, maka dia akan, karena sudah menikah, akan terkena hukum rajam. Ya, al-maut. Baik. Jadi kembali ke sini, ini terjadi ketika sebelum turun ayat hijab. Wallah alam suat. Nah, sehingga ketika melihat kondisinya enggak seperti keumuman wanita, ditegur sama Salman radhiyallahu anhu. Ya, ditegur. Karena keumuman wanita kalau sudah bersuami, dia akan berdandan untuk suaminya. Dia di rumah akan berdandan untuk sang suami, berpenampilan yang bagus, ya, berpenampilan yang rapi, biar suaminya senang, biar suaminya, ya, dalam keadaan apa? Semakin sayang dengan istrinya. Tapi ini Ummu Darda kok sebaliknya, sehingga Salman radhiyallahu taala mengatakan, masya'nuki, kenapa engkau ini? Ya, engkau ini pakaiannya acak-acakan, penampilanmu seperti ini. Qalat, kata Ummu Darda radhiyallahu anha, akhuka, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Ya, saudaramu itu dalam keadaan, yakni Abu Darda, sudah tidak lagi punya hajat di dunia. Dia sudah berpaling dari dunia. Enggak ada semangat untuk menjalani hidup kecuali untuk ibadah. Ya, sehingga istrinya, anaknya, keluarganya ini tidak diperhatikan. Yang penting dia ibadah. Ya, subhanallah. Ini yang terjadi pada Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Maka Salman langsung ya melanjutkan aktivitas bersama Abu Darda. Tiba-tiba Pak Faja Abu Darda fasona alahu ta'aman. Kemudian Abu Darda datang membawa makanan, membuatkan makanan hidangan untuk saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Salman radhiyallahu ta'ala anhu ya, dikasih makanan. Di sini ada faedah apa? Menjamu tamu. Kalau datang tamu, dijamu. Dengan apa? Hidangan. Dibawakan sendiri sama tuan rumahnya. Ya. Sampai kisah menjamu tamu. Siapa orang yang pertama kali menjamu tamu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ya, sunnah yang mulia. Adab yang mulia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika datang, ya, para malaikat dalam wujud manusia, beliau apa? Menjamu dengan faja'a bi'ijlin samin. Beliau datang membawa anak sapi yang gemuk disembelih. Anak sapi itu dagingnya paling bagus. Disembelih, diolah, dibawa sendiri oleh Nabi Ibrahim. Ya, disampaikan atau dihidangkan. Tapi ya, ini diantara adab Islam. Ya, budaya menjamu tamu, ibadah. Nah, di sini Salman dihidangkan makanan oleh Abu Darda. Faqala lahu. Lalu Abu Darda mengatakan kepada Salman, kul fa inni sha'im. Makan. Ya, adapun saya lagi puasa. Ya. Saya lagi puasa. Masya Allah. Jadi, Salman Al-Farisi suruh makan, Abu Darda puasa. Baik ya. Ternyata di sini Salman baru, atau Salman sudah mulai mengetahui. Tadi istrinya sempat mengeluh. Ya, inna apa namanya, ahuka Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda gak punya lagi hajat di dunia. Sudah gak ingin apa? Menjalani kenikmatan-kenikmatan dunia. Puasa. Ya, malam, sholat malam. Siangnya puasa. Istrinya, anaknya gak diperhatikan. Ya, oh ternyata betul puasa. Maka apa? Salman langsung mengatakan, ma ana bi akilin hatta ta'kula. Saya gak mau makan hidanganmu ini sampai kamu ikut makan sama saya. Ya. Akhirnya apa? Abu Darda makan. Baik. Falam makan al-laylu. Kemudian Salman tidur bermalam di rumahnya Abu Darda. Ketika sudah tiba di waktu malam, dhahaba Abu Darda yakumu. Abu Darda ya mulai bangkit sholat malam. Di awal malam sudah mulai sholat malam. Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, nam fanama. Ayo tidur. Ya, tidur sekarang. Jangan dulu sholat malam. Masih di awal-awal malam sudah mau sholat malam. Tidur, kata Salman radhiyallahu anhu. Fanama, lalu tidur bersama Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, summa dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Ya, kemudian apa? Dia ingin bangkit lagi sholat malam lagi. Sudah tidur, ya, tapi baru sebentar tidurnya. Mau bangun lagi, mau sholat malam. Salman radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan lagi. Nam, tidur lagi. Sholat malamnya nanti, tidur sekarang. Ya, falam makana min akhiril lail. Maka ketika sudah akhir malam, ya, sudah tidurnya udah banyak. Salman baru mengatakan, kumil ana, bangun sekarang. Fasola ya jami'an. Lalu keduanya sholat semuanya bersama-sama. Masya Allah ya. Jadi kalau di awal malam sholat malam, maka tidurnya sedikit. Badannya akan capek. Jadi, demikian juga kalau masih, apa namanya, belum lama tidurnya, ya, sudah mau sholat tahajud, maka akan capek badannya. Sehingga Salman mengajarkan, nanti akhir malam saja baru bangun, sholat malam. lalu keduanya sholat berjamaah. Nah, di sini ada dalil bahwasanya boleh sholat berjamaah, sholat malam sekali-kali. Boleh sholat berjamaah, tapi apa? Jangan rutin. Tiap malam Jumat, ya, mabit, tidur berjamaah, semuanya ikhwah di masjid, lalu sholat malam sama-sama. Tiap malam Jumat. Maka ini bid'ah. Ya, tapi kalau sekali-kali, ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW lagi sholat malam, Ibnu Abbas bangun, ikut sholat di sampingnya Rasulullah SAW. Sholatnya Ibnu Abbas, ya, dalam keadaan apa? Di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Lalu, ya, dipindah oleh Rasulullah SAW, diletakkan di sebelah kanan. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sholat malam bersama Rasulullah SAW. Ya, untuk apa? Untuk sekali-kali beribadah berjamaah sholat malam. Yang penting nggak rutin. Di sini juga Salman radhiyallahu anhu sholat malam bersama Abu Darda. Ya, berjamaah. Ya, ada juga yang menafsirkan ini bukan berjamaah tapi sholat di waktu yang sama masing-masing sendiri-sendiri. Ini pun boleh. Ya, nggak apa-apa. Kemudian apa? Faqala lahu Salman. Ya, ketika pagi harinya Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu itu memang punya hak atas dirimu. Kemudian yang kedua wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Demikian juga badanmu atau dirimu itu juga punya hak untuk kau tunikan. Maksudnya gimana? Jangan sholat sampai badannya kecapean. Jangan puasa siang hari sampai badannya kurang gizi. Ya, badannya udah gak terawat. Ya, jadi badan kita punya hak untuk diistirahatkan. Badan kita juga punya hak untuk dikasih apa? Waktu untuk ya, mendapatkan haknya dari gizinya, istirahatnya, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi jangan terlalu berat ibadahnya sampai badannya kecapean sampai sakit. Demikian juga wali ahlika alaika haqqan. Demikian juga keluargamu punya hak. Istrinya ya butuh diperhatikan, anak-anaknya butuh diperhatikan. Fa'ati kulla dzi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap yang memiliki hak berikan haknya. Masya Allah ya. Ini apa? Nasihat yang luar biasa. Dari Salman radhiyallahu anhu kepada Abu Darda. Ini yang menjadi syahid bahwasanya ketika seorang insan menjalankan ibadah dan ketaatan itu jangan terlalu berat. Ya, kalau tadi yang Abu Darda jalankan radhiyallahu anhu itu setiap hari berpuasa. Ya, setiap hari puasa, puasa, puasa. Malamnya sholat malam, sholat malam, sholat malam. Sehingga anak istrinya dalam keadaan tidak terurus. Ya, istrinya kayak seorang wanita yang gak bersuami. Ya, dalam keadaan anak-anaknya juga demikian. Terus kondisi fisiknya Abu Darda sudah mulai apa? Ya, tidak tertunaikan hak-haknya. Khawatirnya bisa kecapean. Bisa sakit dan seterusnya. Ya, ini namanya berlebih-lebihan dalam beramal. Sehingga dinasihati. Dinasihati oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ya, baik. Jadi dalam beribadah jangan berlebihan, jangan juga mengkurang-kurangi tidur terus sampai nggak pernah sholat malam. Ya, jangan juga begitu. Jadi orang pemalas. Ya, tidur terus nggak sholat malam. Ya, makan terus jarang berpuasa. Ya, kemudian bermain terus jarang beribadah. Ya, subhanallah. Sibuk dengan anak istri, jarang menjalankan ketaatan. Jangan seperti itu. Ya, tapi sifat pertengahan. Jangan sampai anak istrinya hartanya melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari ibadah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Ya. Harus tetap banyak beribadah. Ya, jalankan ketaatan pagi, siang, sore sesuai dengan kemampuan beribadahnya. Tapi jangan melalaikan ya hak-hak dirinya, hak keluarganya ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sikap yang pertengahan. Nah, jadi jangan berlebihan dalam beribadah sampai kondisinya kayak tadi Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Sehingga dinasihati oleh Salman radhiyallahu anhu. Ya, setelah itu Salman ya fa'atan Nabi alaihi salatu wasalam fa dzakara dzalika lahu. Lalu ya, beliau mendatangi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Darda lapor, "Wahai Rasulullah, saya tadi dinasihati oleh Salman. Ya, begini begini begini. Gimana nasihatnya Salman kepada saya?" Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu menjawab, "Shodaqo Salman. Benar Salman itu nasihatnya." Ya, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu. Engkau beribadah, beribadah, beribadah. Ya. Tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah. Tapi berikutnya juga, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Dirimu juga punya hak. Jangan sampai kamu beribadah sampai dirimu haknya enggak tertunaikan. Kurang gizi, ya, kurang istirahat, kecapean sampai sakit. Ya, demikian juga bawain wali ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak. Ya, fa'ti kulli haqqin haqqah. Berikan setiap hak pada ya haknya. Masya Allah, nasihat yang luar biasa dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, di sini juga terdapat faedah apa yang terluput tadi, bahwasanya ketika istrinya Salman, istrinya Abu Darda, Ummu Darda radhiyallahu anha, mengeluhkan tentang suaminya kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi ini tidak mengapa ketika seorang istri mengeluhkan kepada ya mengeluhkan suaminya, melaporkan suaminya, atau sebaliknya seorang suami melaporkan terkait istrinya, ya, agar mencari solusi dalam ya problematika yang terjadi pada rumah tangga. Ini enggak mengapa. Ya, yang penting untuk cari solusi. Ya, bukan untuk mengumbar aib. Bukan untuk mengumbar kejelekan pasangannya. Ya, karena ini yang kadang sering terjadi. Ya, suaminya begini begini begini melakukan hal yang enggak bagus. Istrinya merasa terzalimi. Ya, dia curhat. Ya, tapi curhatnya bukan untuk cari solusi, bukan curhat kepada orang yang berilmu, curhat kepada orang yang punya hikmah agar bisa menasehati suaminya dan seterusnya. Ya, tapi curhatnya kepada teman-temannya. Ya, curhatnya lebih parah lagi di status medsosnya, semua orang bisa baca. Ya, lah yang kayak gini hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Hukumnya haram. Semestinya aib suamimu ditutupi. Ya, demikian juga aib istrinya ditutupi. Selesaikan dengan hikmah, selesaikan dengan bijak. Ya. Kalau mau curhat ya sampaikan kepada orang yang berilmu agar bisa menjadi solusi, agar bisa memberikan jalan keluar, agar menjadi ringan problemnya atau bisa mendapatkan solusi dari problemnya. Jangan kemudian dicurhatkan ya kepada orang yang bukan pada tempatnya sampai akhirnya menimbulkan masalah atau tersebarnya aib-aib, dan ini hukumnya tidak boleh. Taib ya. Demikian yang bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.